Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang di bab tatayur dari kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Qala syarih rahimallahu ta'ala, wa qad dhakara al-mu'allif, penulis kitab Tauhid menyebutkan dalam bab ini dua ayat tentang masalah tatayur. Ayat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, ala innama ta'irukum indallah, ingatlah bahasanya kesialan kalian itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ayat ini turun berkaitan dengan kaum Musa sebagaimana Allah ceritakan tentang mereka dalam firman-Nya, wa in tusubuhum sayyatu yatayyaru bi Musa wa mamma'ah, dan jika menimpa mereka penduduk Mesir sayiatun, kejelekan yaitu musibah. Sayiah itu kadang maknanya musibah, kadang maknanya maksiat, dan tentu sayiah di sini maknanya adalah musibah. Yatayyaru bi Musa, maka mereka beranggapan bahasanya penyebab sialnya adalah keberadaan Musa, wa mamma'ah, dan orang-orang beriman bersamanya. Maka Allah sanggah dengan Allah katakan, ala innama ta'iruhum indallah, ingatlah bahasanya kesialan mereka itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna yatayyar bi Musa wa mamma'ah, artinya jika terjadi pada mereka al-balak, bencana, al-jadab, kekeringan atau kemarau, al-qahat sama kemarau, mereka mengatakan ini adalah gara-gara Musa dan orang dan para pengikutnya. Maka Allah batalkan keyakinan ini dengan Allah tegaskan, ala innama ta'iruhum indallah, ingatlah bahasanya kesialan mereka itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala ini adalah adat istiftah, satu huruf yang berfungsi untuk membuka dan memberikan faedah, tanbih wa taukid, menarik perhatian dan menegaskan. Innama ta'iruhum, innama artinya hanya, ta'iruhum indallah artinya annama yusibuhum, yang menyebabkan mereka itu tertimpa kekeringan dan kemarau bukan karena Musa dan orang-orang yang mengikutinya, akan tapi itu terjadi, itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang menadirkannya dan tidak ada hubungannya dengan Musa dan pengikut Musa, dengan musibah, dengan kekeringan, dengan kemarau. Bahkan innal amra yaqtadi, bahkan realitanya menunjukkan bahasanya Musa dan orang-orang yang beriman, yang mengimani Musa adalah sebab datangnya keberkahan dan kebaikan. Akan tetapi mereka-mereka ini melakukan talbis, melakukan tipu daya, di depan orang-orang awam, dan mereka ingin membuat kesan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Musa dan kaumnya, Musa dan orang-orang yang beriman yang merupakan sumber keberkahan, mereka balik menjadi sumber kesialan. Maka ini memutarbalikkan fakta. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi mayoritas mereka tidak mengetahui. Maka mereka dalam kebodohan dan tidak mengetahui atau menyadari bahasanya ada Tuhan yang mengatur, dan bahasanya musibah yang menimpa mereka itu datang dari Allah dan bukan dari Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian ayat yang kedua, kalau mereka mengatakan ta'irukum ma'akum, artinya qala alladziina ursilu ilal qaryati, berkatalah para rasul yang dikirim kepada satu kampung. Sebagaimana yang Allah ceritakan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, sampaikanlah permisalan untuk mereka satu penghuni kampung. Faqalu dhalika raddan ala qawli ahlil qaryah, maka para utusan ini mengucapkan kalimat di atas, kesialan kalian itu bersama kalian, sanggahan untuk perkataan penduduk kampung yang mengatakan inna tatayyarna bikum, kami mendapatkan sial karena sebab kalian. Artinya tasya'amna, kami mendapatkan sial atau kami merasa sial dengan keberadaan kalian. Wa innana lanara annakum tadullunana alal khair. Kami tidaklah melihat bahasanya kalian menunjukkan kebaikan kepada kami, bahkan kalian menunjukkan kepada kejelekan, menunjukkan pada hal yang menyebabkan kebinasaan kami. Maka para rasul memberikan jawaban dan sanggahan dengan mengatakan kesialan kalian bersama kalian. Artinya musahibun lakum, mengiringi kalian. Fama yasulu lakum, maka apa yang kalian maka apa yang terjadi, maka itu adalah berasal dari kalian sendiri dan karena amal perbuatan kalian. Maka kalianlah yang jadi sebab terjadinya berbagai macam kesialan, berbagai macam keburukan, musibah, bencana dan malapetaka. Ya, maka dua ayat ini nampaknya seperti bertentangan. Ayat yang pertama mengatakan bahasanya kesialan datang dari Allah, namun di ayat yang kedua ini adalah perkataan para rasul yang mengatakan kesialan itu bersama kalian wahai orang-orang kafir, wahai kalian orang-orang yang tidak mau beriman. Nampaknya bertentangan. Yang satu ditegaskan bahasanya kesialan itu berasal dari Allah, kemudian yang kedua, ayat yang kedua mengatakan kesialan itu berasal dari manusia itu sendiri. Maka komprominya, maka penjelasannya tidak ada pertentangan di antara ayat ini dan ayat yang kedua dengan ayat sebelumnya. Li'anal ula, karena ayat yang pertama menunjukkan bahasanya yang mentakdirkan musibah adalah Allah. Sedangkan ayat kedua menjelaskan sebab. Bahasanya sebab kesialan itu minhum dari manusia. Fahum, maka mereka pada hakikatnya kesialan mereka bersama mereka. Ta'iruhum disitu artinya asyukmu. Kesialan mereka itu bersama mereka. Alhasil alaihim ma'ahum, yang terjadi pada mereka itu bersama mereka. Musibah yang terjadi dan menimpa mereka itu bersama mereka, dalam artian mulazimun lahum, mengiringi mereka. Karena tentu amal seseorang itu mengiringi orangnya, dan amal keburukan dan maksiat itulah yang menjadi sebab bencana dan malapetaka, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rum ayat yang ke-41, Duharul fasadu, telah nampak kerusakan yaitu bencana di daratan, boleh jadi gempa bumi, boleh jadi tanah longsor, wal bahar, dan di lautan, tenggelam di lautan, ada tsunami, ada pesawat masuk ke laut, di lautan. Bima kasabat aydinnas, dan itu disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-A'raf 96, seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit, yaitu turunnya hujan yang berlimpah, wal ardi, dan keberkahan dari bumi, yaitu suburnya tumbuh-tumbuhan. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka bimakan yaksibun, disebabkan kelakuan mereka. Ya, maka kompromi untuk dua ayat. Ayat yang menegaskan bahasanya kesialan dari Allah itu menjelaskan tentang muqaddir, yang menakdirkan adanya kesialan, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat yang mengatakan bahasanya kesialan itu dari manusia itu membahas tentang al-mutasabbib, penyebab timbulnya bencana, timbulnya kesialan. Ini komprominya. Maka Al-A'rab 131 itu membahas tentang Al-Muqaddir, yang menakdirkan, yang menciptakan, yang mewujudkan. Sedangkan Yasin ayat 19 bicara tentang Al-Mutasabbib, penyebab terjadinya bencana, terjadinya kesialan, terjadinya keburukan adalah ulah manusia itu sendiri dan perbuatan manusia melekat kepada orangnya. Kemudian nampaknya terusnya ayat atau wa istafatu nauka, bisa kita simpulkan dari dua ayat yang telah disebutkan, yang disebutkan di bab ini, bahasanya anggapan sial itu telah dikenal oleh manusia sebelum bangsa Arab. Ini sebelum bangsa Arab, di zaman Musa, zaman Bani Israel sudah ada namanya tatayur, anggapan sial. Karena ayat yang pertama tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, ayat yang kedua tentang Ashabul Quryah. Yang Ashabul Quryah ini di menurut salah satu penafsiran ini adalah masa Isa atau setelah Isa. Maka ini bukan dari bangsa Arab, Arab Jahiliyah, namun kaum sebelum mereka. Kemudian dan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'in dzukirtum bal antum a'in dzukirtum bal antum kamu musrifun." Jika kalian diingatkan, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Menimbang makna, sepatutnya orang tua qaf berhenti pada kalimat dzukirtum, a'in dzukirtum. Secara makna harusnya berhenti di situ, meskipun boleh jadi secara qiraat boleh saja terus. Ya, karena ini adalah jumlah syarat dan jawabnya itu muqaddar, yaitu maknanya a'in dzukirtum tatayyartum. Jika kalian itu diingatkan, didakwahi, kalian itu malah menganggap sial orang yang mengingatkan dan menasihati. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka janganlah anda sambung kalimat ini bima ba'daha dengan kalimat setelahnya. A'in dzukirtum, sungguh jika kalian diingatkan dan nasihati, kalian menganggap penasehat, orang memberikan nasihat itu malah jadi sumber kesialan, keburukan, bencana dan malapetaka. Bal antum kamu musrikum, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Artinya ma'asobakum laisa minhum, maka apa yang menimpa kalian bukan dari mereka, orang yang menasihati, namun itu karena kelakuan kalian yang kelewat batas. Yang dimaksud dengan musrifun artinya mutajawizuna lil had, kelewat batas yang wajib mereka itu berada padanya. Kemudian hadis yang pertama di bab ini, bab maja'a fi tatayur, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiarata, tidak ada anggapan sial, wala hammata, tidak ada burung hantu, wala safarat, dan tidak ada bulan safar. Akhrajahu, diriatkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan la adwa dalam bahasa Arab disebut la nafiyah lil jinsi, meniadakan secara total. Ya, meniadakan yang namanya penularan penyakit secara total. Maka kalau nafil jinsi itu bukan hanya meniadakan satu, dua, atau tiga, namun meniadakan secara total. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meniadakan adanya penularan penyakit secara total. Dan al-adwa, penularan penyakit, maknanya adalah intiqalul marad, berpindahnya penyakit dari orang yang sakit ila sahih, kepada orang yang sehat. Dan yang namanya penularan itu di samping terjadi pada penyakit fisik, flu dan sebagainya, juga kemudian ada pada la amrat al-ma'nawiyah, penyakit abstrak, yaitu penyakit berkaitan dengan akhlak. Oleh karena itu, maka Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, bahasanya teman yang jelek itu sebagaimana alatnya pandai besi. Boleh jadi alat tersebut akan membakar pakaian anda, atau minimal anda akan dapatkan bau yang tidak sedap. Maka la adwa di sini, karena ini nafiyah lin jinsi, peniadaan secara total, maka yang ditiadakan adalah penularan penyakit fisik dan penyakit abstrak. Meskipun dari dua penularan ini, maka berkaitan dengan al-hisiyah, penularan penyakit fisik itu yang lebih menonjol. Wala tiarota, dan tidak ada tiarah. Tiarah itu adalah isim masdar untuk tatoyara, bukan masdarnya, namun isim masdar. Ada perbedaan antara isim masdar dan masdar. Karena tatoyara masdarnya adalah tatoyurun, isim masdarnya tiara. Sama persis dengan khiyarah, pilihan yang lain adalah isim masdar untuk ikhtara. Sebagaimana Allah gunakan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, tidaklah pantas yaitu tidak boleh bagi mukmin laki-laki ataupun perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka memiliki pilihan lain berkaitan dengan urusan mereka. Yang dimaksud dengan khiyarah adalah ikhtiar. Maka ikhtara yakhtaru, masdarnya adalah ikhtiar, isim masdarnya adalah khiyarah. Isim masdarnya khiyarah, masdarnya ikhtiar. Maka tidaklah pantas bagi mereka untuk memilih, mengambil pilihan yang berbeda dengan putusan Allah dan Rasulnya. Kemudian disinggung tentang isim masdar dan masdar, maka isim masdar itu semisal dengan masdar dalam makna. Contohnya adalah kallama yukallimu kalaman. Kalaman itu adalah isim masdar untuk kallama, sedangkan masdarnya adalah takliman. Contoh yang lain adalah tentang isim masdar dan masdar, salama. Isim masdarnya adalah salaman, sedangkan masdarnya adalah tasliman. Akan tetapi karena isim masdar ini berbeda dengan masdar di sisi bangunan katanya, maka mereka para ulama nahwu menyebutnya dengan sebutan isim masdar. Itu makna bahasa untuk tiarah, dia adalah isim masdar untuk tatbayyarah. Sedangkan pengertian secara syar'i telah disebutkan di lembar yang lewat, yaitu tasya'um, merasa sial, bimar'in, karena disebabkan melihat sesuatu, melihat orang cacat atau semacam itu, atau masmu'in, mendengar sesuatu, au ma'lumin, atau mengetahui sesuatu. Maklumin di sini mencakup hari, bulan, angka, dan seterusnya yang tidak dilihat dan tidak didengar. Walaham mata, dan tidak ada burung hantu. Ada dua penafsiran, ada dua penjelasan untuk hammah di sini. Yang pertama, dia adalah tayrun ma'rufun, satu burung tertentu yang semisal baumah. Baumahnya itu yang burung hantu. Ya, mirip-mirip dengan burung hantu. Atau hiyal baumah. Hammah itu sama dengan baumah, burung hantu. Tas umul Arab, orang Arab masa silam punya anggapan bahasanya idza qutilal qatilu, jika ada orang yang mati dan matinya karena dibunuh, sarat idhamuhu, maka tulang-tulangnya itu nanti akan berubah menjadi burung hantu. Tatiru, yang burung ini akan terbang, watasruhu, dan teriak-teriak, hatta ya'khudha bi tha'rihi, sampai dia balas dendam dengan orang yang membunuhnya. Sampai dia balas dendam. Kalau sudah terbalaskan, nah itu dia kemudian akan menghilang. Bahkan boleh jadi ada sebagian orang Arab masa silam yang meyakini bahasanya burung hantu itulah arwah orang yang mati karena dibunuh. Ini berarti bahasa kita ini ya, pocong ya, atau dan teman-temannya ini yang hidup karena untuk balas dendam. Sundel bolong, ini ya. Bahasa kita sundel bolong ya. Ya, muncul untuk balas dendam karena matinya penasaran, karena dibunuh, karena apa? Ini namanya matinya penasaran. Wah, dia akan memburu orang yang membunuhnya. Ya, baru kemudian selesai kalau orang yang membunuhnya sudah terbunuh. Ya. Penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya sebagian orang Arab berkeyakinan alhamma adalah burung yang telah dikenal, akan tapi mereka menganggap sial karena burung hantu ini. Jika ada burung hantu bertengger di dekat rumah seseorang kemudian bersuara, maka mereka akan berkomentar burung ini bersuara, berkeok, liamuta adalah supaya mau menunjukkan akan matinya penghuni rumah tadi. Maka kemudian orang-orang Arab berkeyakinan kehadiran burung hantu ini adalah tanda dekatnya ajal penghuni rumah. Wahada kulluhu, dan dua keyakinan ini tanpa ragu adalah akidatun batilah, adalah akidah dan keyakinan yang tidak benar. Dan tentang wala sofara, tidak ada sofar, maka ada yang menjelaskan sofar di sini adalah bulan sofar, karena orang Arab beranggapan sial dengan bulan sofar, terutama untuk pernikahan. Mereka berkeyakinan kalau orang itu kok akad nikah di bulan sofar, maka rumah tangganya bubrah. Maka isinya akan cekcok, akan berantakan, dan semacam itu. Penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya sofar itu adalah satu penyakit di perut, yusibul ibil, yang menimpa unta. Kemudian penyakit perut ini akan berpindah dari satu unta ke unta yang lain. Sehingga kalau pakai penjelasan ini, ya, maka ini mirip-mirip dengan la adwa. Wakil kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan sofar di sini adalah nasi'ah, penundaan bulan haram, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah, innama nasi'u ziyadatun fil kufr. Sebenarnya nasi itu adalah tambahan kekafiran. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, itu satu ayat di surat At-Taubah. Nasi secara bahasa artinya menunda, namun yang dimaksud dengan nasi'ah di sini tidak ada hubungannya dengan riba nasi'ah. Lain bab, lain maknanya, istilahnya sama-sama nasi'ah. Kalau babnya bab riba, ya maknanya tersendiri. Kalau babnya tentang masalah jahiliyah, tentang berarti masalah akidah, tentang perilaku jahiliyah, maka nasi'ah artinya adalah penundaan bulan haram, penggeseran bulan haram. Bulan haram sejak masa jahiliyah tentu telah diketahui bahasanya adalah 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ditambah Rajab. Dan aturan di masa jahiliyah adalah ketika itu tidak boleh perang. Nah, padahal ada bulan tertentu dibutuhkan untuk perang. Nah, maka bulannya digeser. Nah, ya, ini kita aplus dengan bulan yang lain. Nah, ini sekarang bulan haram sehingga perang bisa dilanjutkan. Nah, nanti bulan haramnya geser ke bulan yang lain. Biar tetap tidak dosa. Biar tidak dosa. Ini trik atau hilah model jahiliyah. Mereka tidak boleh perang di bulan haram, non ada kebutuhan. Oh, ini sudah perang setengah jalan ketemu bulan haram. Ah, ini gimana? Waduh, masa harus libur libur dulu. Ya sudah, kita geser bulan haramnya. Ini kesepakatan sama musuhnya. Kita geser bulan haram ya. Nah, kita geser bulan haram sehingga perang kita lanjutkan. Itu nasi. Nasi'ah di bab ini maknanya demikian. Kita lihat. Wakana fil jahiliyah, mereka masyarakat jahiliyah, mereka yunsi'una menunda bulan haram. Maka ketika mereka ingin berperang di bulan haram, istahalluhu, maka mereka jadikan bulan haram itu bulan halal. Ya, mereka jadikan bulan haram tersebut menjadi bulan halal. Kemudian mereka akan geser bulan haram tadi ke bulan sofar. Ke bulan sofar. Nanti tahun ini bulan Muharramnya bulan sofar ya. Nah, kan? Tahun ini bulan Muharram, kan Muharram bulan enggak boleh perang. Ini sekarang kita anggap sofar. Nah, sekarang bulan Muharram ini kita jadikan bulan sofar, dan Muharram itu kita geser ke bulan sofar. Oke, okay, kita lanjutkan perang. Atau kita mulai perang. Maka mereka geser bulan haram, mereka pindahkan ke bulan sofar. Wahadin nasi'ah, dan nasi'ah inilah yang Allah ceritakan dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 37, fayuhilluna ma haramallah. maka mereka menghalalkan peperangan sesuatu yang Allah haramkan di bulan haram. Ini. Namun terdapat perselisihan ulama, apakah di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturan tentang tidak boleh perang di bulan Muharram ini mansukh ataukah tidak. Ya, terdapat perselisihan di antara para ulama, ada yang mengatakan mansukh dan ada yang mengatakan tidak. Dan berkaitan dengan wala sofara dimaknai dengan nasi'ah, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, wa hadzal qaulu dha'ifun. Ya, pendapat ini, penjelasannya adalah pendapat yang lemah. Yang menyebabkan dia lemah bahasanya hadis ini konteksnya kontek tatayur, merasa sial. Tidak kemudian berkaitan dengan masalah tahyir, perubahan. Sehingga al-aqrab yang lebih dekat, ya, bahasa yang dimaksud dengan sofar di sini adalah bulan sofar. Yang dirojikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, wala sofara artinya adalah tidak benar keyakinan tentang bulan sofar. Wal murad yang dimaksud dengan peniadaan bulan Safar adalah meniadakan bulan Safar sebagai masyuman, sesuatu yang mendatangkan kesialan. Karena tidak ada kesialan padanya. Bulan Safar sebagaimana bulan-bulan yang lain ditakdirkan padanya kebaikan dan ditakdirkan padanya kejelekan. Nah, maka di sini Nabi meniadakan empat hal, meniadakan penyakit menular, meniadakan anggap perasaan sial, kemudian burung hantu dan bulan Safar. Tentu peniadaan di sini laisa nafyan lil wujud, bukanlah meniadakan keberadaan. Adanya bulan Safar jelas. Adanya perasaan sial di hati, deg-degan jelas ada. Kemudian adanya burung hantu, burung hantunya ada. Itu bukan cerita fiksi. Burung hantu itu betul-betul ada. Sehingga yang ditiadakan bukanlah keberadaan. Karena memang itu ada. Namun yang ditiadakan adalah nafyun ditakthir. Meniadakan pengaruh. Nabi ingin mengajarkan kepada kita al-mu'athir wallah. Yang memberikan pengaruh, penyakit itu, penyakit menular itu bisa menular adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pengaruh terjadinya berbagai macam hal yang terjadi di jagat raya ini, yang memberikan pengaruh, yang menakdirkan, yang menentukan, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tentang sebab, tentang sebab maka dirinci. Famakana minha sababan ma'luman, jika memang sebabnya dia adalah satu sebab yang nyata, fawa sababun sahihun, maka itu sebab yang benar. Sebab yang nyata di sini masalah adwa. Bahasanya ada sebab nyata, ada adanya sebab nyata penyakit itu, penyakit menular, semua orang itu sehat kemudian jadi tertular satu penyakit karena dekat-dekat dengan orang yang sakit. Maka ini adalah sebab yang maklum, sebab yang benar. Tidak kemudian kita ingkar itu sebagai sebab. Kita tidak, Nabi tidak bermaksud dalam hadis ini untuk mengajar kita untuk mengingkari bahasanya sebab dekat-dekat dengan orang yang sakit itu akan jadi sebab sakit. Nabi tidak mengajari kita dalam hadis ini untuk meniadakan sebab, sebab masalah penularan penyakit. Bukan demikian maknanya. Karena itu adalah sebab yang benar. Namun yang Nabi mau ajarkan berkaitan dengan masalah penyakit menular adalah mu'athir. Bahasanya mu'athir yang menetapkan orang yang sehat itu jadi sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena kehendak si penyakit. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dekat-dekat dengan orang sakit itu adalah sebab untuk sakit, itu semata-mata sebab. Karena sebab itu terkadang meleset. Terkadang meleset, ada orang yang dekat-dekat dengan orang yang flu dan dia jadi flu dan ada yang tidak jadi flu. Maka sebab itu statusnya cuma sebab. bisa meleset dan bisa tidak belajar sebab bisa mengerjakan soal ujian. Namun ada juga belajar, no, tetap tidak bisa mengerjakan soal ujian karena yang dipelajari ternyata berbeda dengan yang keluar. Kan? Tapi itu sebab. Kita tidak mengingkari bahasanya belajar sebab untuk bisa mengerjakan tugas, mengerjakan soal ujian. Itu sebagai sebab, iya. Tapi apakah sebab itu pasti? Enggak. Ini bedanya sebab dengan mu'athir. Bedanya sebab dengan mu'athir. Tapi kalau mu'athir, Allah takdirkan ini, ya, sakit, sakit. Enggak meleset. Ya, Allah takdirkan ini enggak sakit, maka tidak sakit meskipun dekat-dekat dengan si A, si B yang terkena penyakit yang macam-macam. Dia sehat-sehat terus. Ini masalah mu'athir. Kalau sebab itu, kemudian apakah kemudian terjadi sebab tadi kemudian menimbulkan dampak, ini ada probabilitas, ada kemungkinan, ada peluang. Namun tidak pasti. Tapi kalau mu'athir, pasti. Allah takdirkan ini sakit, pasti. Tidak geser. Tidak bakalan meleset. Ya, tapi kalau sebab itu meleset dan bisa meleset bisa tidak. Ini bedanya pembahasan tentang sebab dan pembahasan tentang takdir. Maka wala atwa itu cuma mau menegaskan bahasanya mu'athir adalah Allah. Namun tidak mengingkari bahasanya dekat-dekat dengan orang yang sakit itu ada sebab. Wa makana min sababan mauhuman. Tapi kalau kemudian hal-hal yang dia adalah sebabnya itu adalah sebab ansumsib, asumtib, karena asumsi saja, karena anggapan saja. Fa wa sababun batilun, maka itu sebab yang tidak benar. Maka ada sebab yang asumtib. Akad nikah di bulan Safar, sebab cekcoknya rumah tangga dan bubarnya rumah tangga. Ini sebab benar ataukah tidak? Jawabannya ini cuma asumsi saja. Asumsi saja. Karena dia asumsi, maka itu adalah sebab sababun batil. Maka ini adalah sebab yang batil. Kemudian tiarah. Apakah itu sebab? Ada burung ini kemudian orang itu beruntung, ada burung ini orang itu celaka. Itu sebab real ataukah asumsi? Asumsi. Jika demikian, ya maka dia sababun batilun. Kemudian burung hantu, apakah itu ada sebab mati? Apakah itu sebab mati? Apakah real sebab mati ataukah sekedar asumsi? Jawabannya asumsi. Maka sekedar asumsi. Sehingga itu satu hal yang sababun batilun. Wa yakunu nafyan li ta'thirihi bi nafsihi wa in kana sahihan. Maka yang Nabi tiadakan itu adalah memberikan pengaruh dengan sendirinya. Meskipun itu ada sebab yang benar. Ini berlaku untuk apa? La adwa. Kalimat ini untuk la adwa. Maka untuk la adwa itu maknanya adalah nafyan li ta'thirihi. Nabi meniadakan kalau penyakit itu sendiri yang memberikan dampak. Baingkana sahihan. Meskipun ini adalah sebab yang benar. Dekat-dekat dengan orang yang sakit, itu adalah sebab untuk ya, sakit menular, itu akan jadi sebab orang itu terkena sakit. Ini sebab, ini adalah sebab yang sah. Walikauni sababan ingkana batilan. Atau yang Nabi tiadakan adalah peniadaan itu sebagai sebab. Ingkana batilan jika memang sebabnya adalah sebab yang batil. Kalimat ini berlaku untuk tiga setelahnya. Untuk burung, tiarah, untuk burung hantu, dan untuk sofa. Maka peniadaan di sini adalah peniadaan sebab. Maka ada empat yang ditiadakan. Kalau untuk yang pertama itu peniadaan takdir. Untuk tiga setelahnya itu peniadaan sebab. Sama-sama la, sama-sama tidak. Tidak ada, kita terjemahkan dengan tidak ada. Antara yang pertama berbeda dengan tiga yang terakhir. Kalau yang pertama itu yang ditiadakan, lanya adalah la ta'thir. Peniadaan ta'thir, pengaruh, penentu. Nih. Sedangkan tiga yang terakhir itu peniadaan sebab. Itu adalah sebab yang batil. Tiga-tiganya adalah sebab yang batil. Kalau sebabnya sudah ditiadakan, itu sebab yang batil. Kalau seandainya ada orang yang punya pengaruh, punya keyakinan itu takdir, itulah yang menentukan, tentu lebih ditiadakan lagi. Wong sebabnya saja, itu sebagai sekedar sebab, itu ditiadakan, apalagi itu sebagai mu'athir, pemberi pengaruh dan penentu, lebih ditiadakan. Ketika kita katakan bahasanya tidak benar shofar, akad nikah di bulan shofar itu penyebab retaknya hubungan rumah tangga yang akad nikah pada saat itu, maka seandainya ada orang yang meyakini bulan shofar itulah yang menentukan, tentu lebih-lebih lagi. Ini penjelasan bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin di paragraf ini tentang empat peniadaan yang Nabi tiadakan dalam hadis ini. Demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'an alhamdulillahi rabbil alamin.